karena sasu cinta saka tahu dorang kalau hati ini kustu sita satra purna larang-larang kau jalan dengan orang siapa saja ya tapi ingat pulang ada saja di jam macam-macam satra purna siapa saja yang penting kau jaga cinta sayang karena memang kau itu sapunya satu sapunya hati ini kau buru jalan tapi ingat balik yang seilah lama-lama tahan tas baby yang jauh boleh jaga cinta ini jangan sampai tak pele satra maraka ini jalan susah tak ganggu ada saya di sini yang setia untuk menunggu harap kau jangan lewat dari tumpu perjanjian satra mau tinggal lama karena sebab penantian di bawah naungan saya dengan kau berjalan indahnya rasa seperti ramalan terkenalan terus jadian jangan lupa di saat kemudian saya pegang kau tangan dan takkan lepaskan saya dapat banyak firman ku keraskan yang lama-lama keluar rumah saya tunggu balik sama saat terus murah-murah jalan dengan orang siapa saja ya tapi ingat pulang ada saja di jam macam-macam satra pernah larang-larang kau jalan dengan orang siapa saja yang penting kau jaga cinta sayang karena memang kau itu satunya you belong to me I drive away, barely waiting for when you return. Tunggu kau kembali, dear. Ngisin dek, silahkan backup rindu yang tak sumpah dalam semesara. Tapi awan gelap depan mata, aine. Ini feel, bukan main-main, aine. Lu bikin, cari tau yang demain. Kau itu satunya, satra marah, satra larang. Jalan dengan siapa silakanlah tapi ingat pulang sayang seadani mari ke sini jangan bebani pikiran hati-hati nurani dan ini sama si setia menunggu kau datang di malam sunyi tak bertanya kapan kau pulang ampong masih gitu jantung hati cepat sakit kau jalan dengan orang siapa saja ya tapi ingat pulang ada saja di jam macam-macam satra pernah larang-larang kau jalan dengan orang siapa saja yang penting kau jaga cinta sayang karena memang kau itu satunya satra pernah jalan dengan orang siapa saja ya tapi ingat pulang ada saja di jam macam-macam satra pernah larang-larang kau jalan dengan orang siapa saja yang penting kau jaga cinta